Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallaman tasliman mazida. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepadanya atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama belajar, saling mengingatkan, saling menasihati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis kita ini majelis yang barokah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, serta diberi taufik dan kemudahan untuk bisa mengamalkan dan mempraktekkan setiap ilmu yang telah Allah azza wa jal berikan kepada kita. Ahibati billah azzakumullah, di kesempatan kali ini kita berbicara terkait urgensi edukasi religi bagi buah hati. Judulnya kayak bagus ya, menarik. II semua. Judul dibuat menarik karena memang sebenarnya isinya menarik, isinya loh ya, kandungannya. Meskipun barangkali yang menyampaikan kurang menarik atau penyampaiannya kurang menarik ya, minimal atau yang terpenting adalah isinya yang sesuatu yang menarik, sesuatu yang memang urgen, penting. Kalau istilah apa umumnya kan ya, pentingnya pendidikan agama bagi anak, itulah gambarannya. Nah, ahibati fila azzakumullah, untuk melihat seberapa penting sih ya pembahasan kita ini, pembicaraan kita ini, seberapa urgen ya, pertama urgensi pembicaraan ini dan juga yang kita bicarakan. Kalau kita tidak menganggap penting pembicaraan ini, tentu atau seringkali juga tidak menganggap penting kandungannya, yaitu pendidikan agama bagi putra-putri kita. Ketika kita menganggap pembicaraan ini itu penting, kenapa? Karena memang isinya penting. Ketika sesuatu itu penting, maka sangat perlu bagi kita itu untuk membicarakannya, untuk membahasnya, untuk kemudian mengupayakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ya adalah dalam rangka untuk mengingatkan diri kita masing-masing tentang ya, pentingnya pembicaraan ini serta pentingnya apa yang kita bicarakan. Nah, ahibati fillah azzakumullah, akan nampak pentingnya, barangkali secara global terlebih dahulu, kita melihat dari sisi atau dari beberapa sisi. Paling tidak kita menganggap penting karena memang pendidikan agama itu penting bagi kita sebagai orang tua, penting bagi si anak itu sendiri, dan juga penting bagi masyarakat, penting bagi bangsa dan negara, penting bagi diri kita sebagai orang tua. Secara global terlebih dahulu, nanti kita akan sedikit membicarakan. Bisa kita lihat dari sisi itu adalah kewajiban kita. Karena itu salah satu tugas dan kewajiban kita, maka penting bagi kita untuk mengetahui. Penting bagi kita untuk kemudian mengupayakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita dikasih tugas, dikasih kewajiban, kemudian tidak mau tahu tentang tugas dan kewajiban itu, taruhlah misalkan seorang karyawan dikasih tugas oleh bosnya, oleh atasannya, dia tidak mau tahu tugasnya itu apa, bagaimana pelaksanaannya, tentu dia akan mendapatkan teguran atau bahkan bisa jadi hukuman. Nah, demikian pula ketika pendidikan anak ini adalah salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua, maka ketika seseorang tidak peduli, ketika seseorang tidak ada keinginan untuk memahami dan mengetahui tugas tersebut, maka sudah selayaknya, sepantasnya ya, dia mendapatkan hukuman nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian bagi kita juga, selain itu adalah sebagai sebuah kewajiban, ternyata pendidikan anak ini adalah sebagai sebuah keuntungan bagi kita, sebagai sebuah profit dan laba bagi kita. Dari siapa, insya Allah nanti akan kita lihat. Dua sisi ini saja menunjukkan pentingnya. Dua sisi bagi kita. Demikian pula bagi si anak. Bagi si anak, pendidikan agama itu penting. Pertama, sama itu merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban bagi si anak itu untuk belajar agama. Meskipun di waktu kecil dia belum mendapatkan atau misalkan dihitung berdosa kalau tidak belajar dan seterusnya, tapi itu adalah sebagai bagian dari langkah. Kalau tidak dibiasakan belajar dari kecil, ya bagaimana akan belajar di usia dewasa, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, pelajaran agama ini pun ya, selain sebagai tugas bagi anak, pentingnya bagi anak, dia juga adalah sebagai sebuah modal besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar, kemudahan-kemudahan di kemudian hari bagi si anak itu. Dari sisi mana, insya Allah akan kita lihat. Juga penting bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Dari mana, nanti akan kita lihat. Jadi paling tidak, pendidikan anak ini kenapa penting? Karena memang penting buat orang tuanya, minimal dari dua sisi, dari sisi kewajiban dan dari sisi keuntungan bagi si orang tua itu. Yang kedua, penting bagi anak pun demikian, dari sisi itu adalah sebagai sebuah tugas dan kewajiban, di sisi yang lain itu adalah modal yang besar untuk kemudahan-kemudahan dia nanti dalam melangkah. Dan yang ketiga, penting bagi lingkungan bagi orang-orang sekitar dan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Baik, maka ketika pendidikan agama itu sepenting itu, ya sangat ironi. Ya. Begitu disayangkan manakala pendidikan agama ini justru dikesampingkan. Hanya diselipkan, disisipkan. Hanya diberikan porsi yang minim. Sejam dalam sepekan. Apalagi kalau kemudian ditiadakan sama sekali. Padahal sesuatu yang sangat penting. Nah, ketika banyak di antara manusia yang menganggap pendidikan agama itu tidak penting, akhirnya tadi dikesampingkan, ya, dieliminir, ditiadakan atau diminimalisir dalam pendidikan. Nah, maka di sini ahibati fila azzaqullah, kita ingin melihat agar kita berusaha bagaimana memberikan porsi belajar agama yang cukup bagi anak-anak kita. Nah, baik, kita akan masuk satu persatu barangkali dari apa atau poin-poin atau kerangka yang tadi kita bicarakan. Pertama, ahibati fila azzaqullah, kita melihat sisi pentingnya pendidikan atau urgensi pendidikan agama ini bagi anak. Kita lihat dari kita dulu sebagai orang tua. Pertama dari sisi kewajiban, itu adalah kewajiban. Dalilnya apa? Bahwasanya itu adalah kewajiban kita. Sesuatu yang barangkali sering kita dengar, ayat yang barangkali juga kita baca, kita hafal. Nah, itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam surat At-Tahrim Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri dan juga keluarga kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Menjaga diri, menjaga keluarga dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, langkah pertamanya adalah belajar dan mengajarkan agama. Belajar agama dan mengajarkan agama itu kepada keluarga. Sebagaimana ini disebutkan tafsirnya atau ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maknaku anfusakum wa ahlikum nara, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, allimu ahlikum al khaira. Ajarkan kepada keluarga kalian kebenaran, kebaikan. Kebenaran dan kebaikan itulah yang ada pada agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad-dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah itu hanya agama Islam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima selain daripada Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang dia itu mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Dua-duanya ada dalam surah Ali Imran. Nah, kadang atau mungkin kadang kita pernah mendengar selentingan pembicaraan, kebaikan, moral, etika kan tidak harus dengan mengajarkan agama. Etika dan moral, kemudian kebaikan dengan terhadap sesama kan tidak harus melalui agama, kata mereka. Maka di sini ahibati fillah azzaqullah, kita tahu bahwasanya kehidupan kita itu bukan hanya di dunia. Bahwasanya kebaikan yang kita ingin petik hasilnya bukan hanya memetik hasil itu di dunia. Kalau hanya ingin memetik buah dari kebaikan kita, kalau ingin memanen ya, perbuatan baik kita itu hanya di dunia, mungkin melalui, tanpa melalui agama, atau bahkan ya tanpa melalui Islam, tanpa melalui agama pun mungkin bisa. Kalau hanya sebatas ingin memetik buah kebaikan itu di dunia, sekedar apa, apresiasi dari tetangga, sekedar pujian dari teman, sekedar apa, penyebutan yang baik diingat, di apa istilahnya, dicatat sebagai orang yang memiliki peran, memiliki sumbangsih, memiliki perjuangan terhadap untuk kebaikan generasi berikutnya. Kalau hanya sebatas itu, mungkin ya bisa didapatkan dengan selain Islam atau bahkan tanpa agama. Tetapi sebagai orang yang beriman, meyakini bahwasannya hidup bukan hanya di dunia, panen memetik buah yang sesungguhnya bukan di dunia, tetapi memanen dan memetik buah kebaikan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Sementara tidaklah tadi sebagaimana, tidak akan diterima oleh Allah ya, kebaikan-kebaikan tidak akan dibalas kebaikan-kebaikan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat setelah kematian, kecuali jika kebaikan-kebaikan itu dilandasi dengan iman, dilandasi dengan Islam. Karena tadi, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Dan kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa didasari iman, tanpa didasari Islam, nanti akan seperti debu yang berterbangan. Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya akan sirna amalan-amalan yang dulu pernah mereka kerjakan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah. Kami tampakkan, kami sodorkan apa yang dulu mereka kerjakan, ditampilkan, diperlihatkan. Tetapi kami jadikan itu semuanya haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak bisa dipanen, tidak bisa dipetik buahnya, sirna. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala berbuat zalim? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan balasan itu semuanya di dunia. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa didasari Islam, iman, maka balasannya di dunia. Innal kafiro, kata Nabi alaihi salatu wasalam, seorang yang kafir itu idza amila amalan at'amahu fid dunya au kama qala li sallallahu alaihi wasallam. Jika dia melakukan amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ya balasan kepada dia berupa rezeki-rezeki di dunia. Sehingga ya, mungkin kita lihat begitu banyak orang-orang yang justru ingkar, tidak beriman kepada Allah, berlimpah harta bendanya. Karena bisa jadi mereka adalah orang-orang yang baik bagi sekitarnya, orang-orang yang baik bagi lingkungannya. Sehingga kebaikan-kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia berupa rezeki-rezeki tadi. Tapi sekali lagi ahibati fillah azakumullah. Kehidupan kita bukan hanya di dunia, tetapi kehidupan kita adalah untuk nanti di akhirat. Nah, maka kembali kepada permasalahan kita. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan terkait dengan ayat tadi, "Alimu ahlikumul khaira." Ajari keluarga kalian terhadap kebaikan, maksudnya adalah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Islam. Karena Islam sebagai agama yang sempurna, dia bukan hanya mengajarkan bagaimana bersikap yang baik, menjalin hubungan yang baik dengan Allah Sang Pencipta Subhanahu wa taala, tetapi juga mengajarkan kebaikan-kebaikan dengan sesama. Atau bahkan ya, kalau kita ambil dari pernyataan tadi, Islam itu bukan hanya mengajarkan etika, moral dan kebaikan dengan sesama, tetapi juga mengajarkan bagaimana berbuat baik dan yang seharusnya kita lakukan terhadap Sang Pencipta. Sehingga otomatis dia akan, dengan Islam otomatis dia akan baik hubungannya dengan sesama dan juga akan baik hubungannya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalam realita ada umat muslim yang tidak baik hubungannya dengan sesama, yang tidak baik hubungannya dengan Sang Pencipta, jangan kemudian dinilai Islam ya melalui pribadi dan sosok tersebut. Jangan menilai Islam dari penerapan yang salah oleh para pemeluk. Tetapi lihatlah Islam dari ajaran-ajaran, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan utusannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itulah Islam. Nah, jadi ahibati fil azakum, kembali kepada permasalahan kita. Kita sebagai seorang yang mendapatkan titipan dan amanah anak, kita memiliki tugas dan kewajiban untuk mengajarkan agama kepada mereka. Mendidik pendidikan agama kepada mereka. Ini dari sisi kewajiban. Kemudian ahibati fil azakumullah ya. Dari sisi yang lain yaitu bahwasanya pendidikan agama yang kita berikan kepada anak, selain itu adalah kewajiban kita, kita pun pada hakikatnya sedang menanam yang buahnya itu bisa berlimpah, bahkan terus menerus berbuah. Tinggal kita tinggal memetik buahnya. Bukan hanya ketika kita masih hidup di dunia ini, bahkan ketika kita sudah berada di bawah tanah, ketika kita sudah dikubur, kita masih bisa memetik buah-buah tersebut. Kenapa? Karena ini bagian dari amal jariah, bagian dari amalan yang jariah. Jariah maknanya mengalir terus, yang terus mengalir pahalanya. Kita ingat, kita semuanya tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min ihda thalath." Jika seorang manusia meninggal, maka akan terputus salah satu dari tiga perkara. Akan terputus semua amalannya kecuali salah satu dari tiga perkara. Semuanya terputus. Tidak mungkin dia bisa beramal, tidak mungkin dia bisa mendapatkan pahala lagi sudah, kalau sudah meninggal. Kecuali melalui tiga. Yang pertama, kata Nabi SAW, shadaqatun jariyah. Sedekah yang manfaatnya terus mengalir, sehingga pahalanya pun terus mengalir. Shadaqah yang terus mengalir. Kemudian ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Dan waladun salih yada'ulah, anak salih yang senantiasa mendoakan untuk dirinya. Ahibati billah azakumullah. Bagaimana kita tidak beruntung ketika memiliki anak yang saleh. Yang anak saleh ini, ketika anak saleh ya, dia tidak hanya menyenangkan orang tuanya ketika masih kecil. Secara umum, anak kecil itu menjadi penyejuk mata, pelipur lara bagi orang tua. Kerja capek, penat, pulang melihat anaknya yang masih kecil senyum, ya. Bahkan melihat anaknya ya, menangis saja senang, karena bisa menangis ya, karena kalau tidak bisa menangis juga ini anak kok nggak bisa menangis, khawatir malah. Nah, ketika kita capek melakukan aktivitas di luar rumah, pulang ke rumah melihat anak-anak kecil bermain dan seterusnya. Termasuk meskipun kembali membuat kita capek, tidak terasa capek itu barangkali. Karena kita merasa senang dengan anak-anak itu. Gembira. Nah, secara umum anak-anak itu menyenangkan ketika masih kecil. Tetapi apakah dia akan seterusnya menyenangkan bagi orang tuanya? Ternyata tidak semua. Betapa banyak di antara orang tua ketika anaknya sudah menginjak remaja, sudah mulai direpotkan, dipanggil kepala sekolah, diomongin anakmu melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Aduh. Tidak lama lagi dipanggil sama Pak RT, anakmu nyuri ya, ayamnya tetangga. Belum lagi kalau dipanggil sama polisi, anakmu ketangkep menggunakan sabu-sabu, waliyadzubillah. Di masa kecil menyenangkan orang tuanya, menginjak remaja dewasa, tidak sedikit yang membuat menangis, ya, menyayat hati, menyusahkan orang tuanya. Kenapa demikian? Karena tidak menjadi anak yang saleh. Maka hibati fila azakullah, ketika seorang yang dititipi anak kemudian dididik dengan pendidikan Islam yang sebaik-baiknya, menjadi anak yang soleh, ya, dia senantiasa beribadah kepada Allah. Kita mendapatkan pahala setiap dia beribadah, setiap dia berwudu, setiap dia melakukan sholat, setiap dia membaca Al-Quran, dia melakukan kebaikan-kebaikan, kita mendapatkan kiriman pahala itu semuanya karena kita yang mendidiknya, entah secara langsung ataupun tidak langsung. Kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan itu, tetapi kita mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan, amalan-amal kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Terus. Ahibati fila azakumullah. Belum lagi kalau dia mendoakan. Mendoakan, makan dalam hadis. Waladun soleh yada'ula. Anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Sebagaimana ketika kita ya, merawat dengan sebaik-baiknya anak tersebut di masa kecil. Ketika kita mendidik dengan sebaik-baiknya anak itu di masa kecil, di masa remaja. Maka ketika dia sudah menjadi orang yang memiliki kesadaran, ya, dia akan mengingat, dia tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan orang tuanya ini. Dia merasa tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk membalas kebaikan-kebaikan orang tuanya. Maka ketika dia menyadari itu, apa yang bisa diperbuat? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapapun yang melakukan kebaikan untuk kalian, maka balaslah dengan yang sepadan, yang semisalnya. Mungkinkah anak membalas dengan yang sepadan kepada orang tuanya? Tidak mungkin. Kecuali sebagaimana disebutkan dalam hadis, menjumpai orang tuanya menjadi budak, kemudian dia beli, kemudian dia bebaskan. Selain daripada itu, tidak mungkin. Sebesar apapun kebaikan anak kepada orang tua tidak akan bisa ya membayar dengan setara, membalas dengan yang semisal terhadap kebaikan orang tua. Nah, ketika anak merasa tidak mampu membalas dengan semisal kebaikan orang tuanya, apa yang dia lakukan? Dia akan melakukan, mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis lanjutannya. Fa illam takun ma tukafiuna pada ulah. Kalau engkau tidak mendapati sesuatu yang bisa engkau pakai untuk membalas yang semisal, yang sebadan, maka doakan dia. Ketika si anak menyadari tidak akan mampu membalas kebaikan orang tuanya, maka dia akan mengamalkan ini. Dia akan terus mendoakan orang tuanya. Hatta tarau annakum qad kafatum, doakan terus sampai merasa bahwasanya akan apa telah bisa membalas kebaikan itu. Nah, makanya sebagaimana disebutkan dalam hadis, nanti di surga akan ada seorang yang tiba-tiba dia dipindahkan dari surga yang bawah, dinaikkan ke surga tingkatan yang di atasnya, dan dinaikkan. Maka orang pun ini bertanya-tanya. Karena dia merasa tidak memiliki amalan yang bisa mengangkat dia dari surga itu ke tingkatan yang lebih atas. Maka dia pun bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun bertanya, "Anna hadza, dari mana ini saya dapatkan?" Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Bistighfari waladikallak." Posisi yang tinggi yang engkau dapatkan itu disebabkan karena ya permintaan ampun anakmu yang ditujukan kepada dirimu. Karena anakmu sepeninggalmu senantiasa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar engkau diampuni dosa-dosanya. Anakmu senantiasa mintakan ampun kepada Allah agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan buah keuntungan yang sangat besar yang tidak akan didapatkan kecuali memiliki anak yang soleh, dan itu perlu pendidikan agama bagi anak tersebut. Ahibati filah azakumu, ini dari kita. Nah, waktunya terbatas ya, singkat-singkat saja barang sisanya. Yang kedua, dilihat dari sisi urgensi pendidikan agama ini bagi anak, urgensinya. Pertama, kurang lebih sama, itu adalah sebagai sebuah kewajiban. Anak wajib untuk belajar agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Mempelajari agama itu wajib bagi setiap muslim. Maka ketika orang tua tidak memberikan pendidikan agama dari sejak kecil, maka ketika anak sudah menginjak remaja, dewasa, belum tentu kesadarannya itu tumbuh. Meskipun juga ketika dari kecil diajarkan juga belum, tapi minimal kita itu sudah menunaikan tugas. Kalau kita sudah memberikan pendidikan agama kepada anak, ternyata si anak ya Allah menakdirkan lain, maka itu sudah lepas dari tugas dan kewajiban kita. Tapi kembali kepada permasalahan kita, ketika kita mengupayakan pendidikan anak dari sejak kecil, maknanya kita telah membantu si anak itu untuk memiliki kebiasaan menunaikan tugas dan kewajibannya. Kalau sudah dibiasakan dari kecil dengan cara yang benar, dengan porsi yang tepat, maka dia sampai dewasa, bahkan sampai tua, akan terus belajar agama, akan terus meningkatkan ilmu dia dan amalan-amalan dia dalam lingkup Islam. Tetapi kalau tidak terbiasakan ya, belum tentu. Walaupun ya, itu semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tetapi paling tidak kita berusaha. Nah, jadi belajar agama itu adalah sebagai sebuah tugas dan kewajiban. Maka penting bagi anak. Karena kalau dia tidak belajar agama, pada sampai tahapan dia masuk usia balig, kemudian tidak mau belajar agama, sejak saat itu dia tercatat telah melakukan dosa, dosa dan dosa, karena tidak mau belajar agama. Nah, barakallahu. Tayyib. Kemudian, ya, dari sisi ini pentingnya bagi anak, itu pun adalah buah yang sangat berharga bagi anak. Ilmu agama itu adalah buah sangat berharga bagi anak. Kenapa? Karena ketika anak memiliki ilmu agama, dia bisa menularkan ilmu itu kepada orang lain. Sementara ilmu yang bermanfaat termasuk dari sedekah jari, apa? Termasuk dari amalan yang tidak terputus tadi. Sebagaimana hadis yang tadi kita baca, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang kemudian dimanfaatkan. Ini juga berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man sanna fil islami sunatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang memberikan contoh kebaikan di dalam agama ini, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu, dan juga mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang dicontoni, yang diajari tersebut. Ketika kita mengajarkan kepada anak kita ya, sholat yang benar, ibadah yang benar, kemudian dia memiliki bekal ilmu itu, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, maka si anak ini akan mendapatkan kiriman pahala ketika ilmu yang diajarkan dipraktekkan oleh orang-orang lain. Kurang lebih sama yang kita dapatkan dengan yang didapatkan anak itu. Nah, ahibati billah azakumullah. Dan paling tidak, ini yang barangkali perlu kita tekankan. Secara umum orang tua itu pingin anaknya itu hidup dengan hidup yang baik, yang sejahtera, bahagia, kan seperti itu secara umum. Makanya mayoritas manusia membekali anak dengan pendidikan-pendidikan ya duniawi, bukan sesuatu yang terlarang, tetapi yang jangan sampai mengesampingkan agama. Nah, kenapa mengajarkan pendidikan-pendidikan duniawi itu? Maksudnya adalah untuk bekal nanti bagaimana mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, padahal poin seorang itu mendapatkan kehidupan yang baik itu dari ilmu agama. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antaranya dalam surah Thaha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan orang yang berpaling dari agama Allah, enggak mau belajar agama. Allah taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyadadzdzangka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari agamaku, dari syariatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Orang yang berpaling dari agama, dia akan diberi kehidupan yang sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita ingin anak kita itu memiliki kehidupan yang baik, maka bekal agama adalah bekal yang terpenting dan yang tepat bagi anak-anak kita. Kemudian ahibati fila azakumullah, ya. Itu singkat. Kemudian dari sisi urgensi, ya, pentingnya pendidikan agama ini bagi anak untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Ahibati fillah azzakumullah. Seorang yang saleh, seorang yang berilmu, dia akan mendatangkan rahmat, akan mendatangkan kebaikan bagi di sekitarnya, bagi alam semesta. Kenapa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau kecuali adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, kalau menginginkan seseorang itu memiliki peran yang baik, memiliki sumbangsih yang bagus bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, dia harus memiliki bekal agama yang benar. Seorang yang memiliki bekal agama yang benar, dia akan memberikan kebaikan bagi orang-orang sekitarnya, bagi masyarakatnya, bagi bangsa dan negara sarung. Bagaimana tidak? Ya, sebagai secara ringkas barangkali, kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah seorang yang orang-orang di sekitarnya itu selamat dari gangguan lesannya dan dari gangguan perbuatannya. Seorang muslim yang baik, dia tidak akan merugikan orang-orang di sekitarnya. Tidak akan menyakiti orang-orang sekitarnya, baik melalui lisannya ataupun melalui tingkah pola dan perbuatannya. Tetapi justru seorang muslim yang baik, maka dia akan memberikan perhatian yang sebaik-baiknya bagi orang-orang di sekitarnya. Karena di dalam Islam dilatih untuk memiliki kepedulian terhadap sesama, memiliki kepedulian terhadap orang-orang sekitar. Contohnya sebagai pilar utama di dalam Islam adalah zakat. Ini adalah salah satu contoh, bagaimana kepedulian terhadap orang di sekitar itu sesuatu yang menjadi bagian inti dari agama Islam ini. Kewajiban sedekah yaitu zakat. Dan di sana juga ada hasungan-hasungan yang lain, ya, yang kita itu dididik untuk peduli, bahkan puasa pun, bukan hanya zakat, puasa pun demikian. Ini adalah dalam rangka untuk menumbuhkan simpati dan empati seorang muslim kepada orang lain. Dididik bagaimana seorang muslim merasakan lapar dan haus, agar kemudian dia siap bersedia membantu orang-orang sekitarnya yang setiap harinya merasakan lapar dan haus. Menumbuhkan simpati dan empati kepada sekitar. Maka dengan memberikan pendidikan agama Islam yang tepat kepada anak, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang tuanya, mendatangkan kebaikan bagi anak itu sendiri, dan juga kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, barakallahu fikum, itu secara ringkas, secara global terkait dengan masalah ini